Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus salihat wa biquwatihi tahakkukul amani wal ragabat wa bisatwatihi tajlus sada'ida wal mulimat afdulus salah wa azkat taslim ala Muhammad ibn Abdullah qa'imil ummah wa hamidir risalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan di pagi hari yang cerah ini, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian. Ini semua merupakan nikmat Allah yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sesosok manusia yang memiliki akhlak yang mulia dan diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis ke-25. Hadis ini tentang keutamaan zikir. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بدء أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa sejumlah seorang dari sahabat Rasulullah, sejumlah orang dari sahabat Rasulullah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ذهب أهل الدثور, orang-orang orang-orang berharta pergi. Bil ujur, dengan bawa banyak pahala. Ad-dusur artinya di sini adalah harta yang banyak. Artinya harta yang banyak, ad-dusur. Bil ujur, mereka membawa pahala, membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa tasaddaqun, dan mereka juga bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Lalu Rasulullah bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Kemudian Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir sedekah, pada setiap tahmid terdapat sedekah, setiap tahlil juga terdapat sedekah. Menyuruh yang ma'ruf terdapat sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah, dan dalam persetubuhan kalian terdapat sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya dan mendapatkan pahala di dalamnya? Beliau menjawab, ar'aitum law wada'aha fi haram akana 'alayha fihi akana 'alayhi fiha awizrun? Bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah, seandainya ia melampiaskannya dalam keharaman, apakah ia berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Demikian pula jika ia melampiaskan dalam kebaikan kehalalan, maka ia mendapatkan pahala. Unas, kata Unas di sini ya, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang dimaksud dengan unasan min ashabi Rasulillah, mereka ini adalah orang-orang fakir ya, orang-orang yang kekurangan harta. Dhahaba ahlud dusur ya, orang-orang yang banyak hartanya ya, pergi dengan membawa banyak pahala. Bil ujur. Ya, para sahabat ya, yang ekonomi mereka ya, rendah ya, mereka mengatakan bahwa orang-orang mengatakan kepada Rasulullah bahwa orang-orang yang memiliki harta yang banyak pergi dengan membawa banyak pahala. Ini bukanlah menunjukkan bahwa para sahabat itu hasad atau dengki ya, menyebutkan orang yang banyak harta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka niatnya bukanlah niat untuk dengki, akan tapi mereka niat agar mereka itu mendapatkan pekerjaan, pekerjaan yang mampu untuk mereka lakukan. Ya, sebagaimana pekerjaan ya, orang-orang yang banyak hartanya. Jadi seseorang ya, disebutkan dalam hadis bahwa seorang itu boleh ya dengki atau ini ya iri kepada seseorang ya, boleh iri kepada seseorang dalam hal kebaikan. Disebutkan dalam hadis ya, la hasada ila fisnatain, tidak boleh dengki kecuali pada dua orang. Yang pertama, orang yang memiliki harta yang banyak ya, atau orang yang memiliki ilmu yang banyak kemudian ia mengamalkan ilmunya, kita boleh iri. Kedua, orang yang memiliki banyak harta, orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ia dengan hartanya ia menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini boleh kita iri pada dua orang ini ya. Kemudian para sahabat mengatakan, yusalluna kama nusalli, mereka orang-orang yang banyak hartanya salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka juga bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Jadi para sahabat menyebutkan orang-orang yang banyak hartanya, mereka bisa bersedekah ya, sedangkan kami tidak bisa bersedekah, kata para sahabat. Karena ya, memiliki harta yang sedikit. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab ya, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian apa yang hendak kalian sedekahkan? Para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Summa bayna lahum, Rasulullah menjelaskan kepada mereka, inna bi kulli tasbih sadaqah, sesungguhnya di dalam setiap tasbih itu ada sedekah. Jadi sedekah itu ya tidak hanya dengan harta saja. Semua perbuatan baik ya itu terdapat sedekah. Rasulullah mengatakan inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Rasulullah mengatakan inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih ada sedekah. Orang mengucapkan subhanallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Semua takbir sedekah. Orang mengatakan Allahu akbar itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Orang mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Semua tahlil sedekah. Orang mengatakan la ilaha illallah, sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Orang yang memerintahkan yang ma'ruf itu sedekah. Dan orang yang mencegah kemungkaran juga sedekah. Jadi semua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah sedekah. Yang mana orang miskin pun mampu untuk melakukannya. Walaupun orang-orang miskin tidak mempunyai harta, akan tapi ketika ia memperbanyak tasbih, perbanyak takbir, banyak tahmid, tahlil, ini dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, kita yang memiliki harta yang sedikit ya, ketika kita tidak mampu untuk bersedekah dengan harta, maka bersedekahlah dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ya, isi waktu kita dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan tasbih, dengan takbir, tahlil, tahmid. Karena semuanya akan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan ketika kalian berjima pun ya, berhubungan dengan istri kalian, itu sedekah. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakuna fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah ya orang yang melampiaskan sahwatnya ya, dan mendapatkan pahala di dalamnya? Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'a fi haram akana 'alayhi fiha wizrun. Bagaimana pendapat kalian seandainya ia menempeskannya dalam keharaman, maka ia berdosa. Seorang yang melampiaskan syahwatnya pada sesuatu yang haram, maka ia akan mendapatkan dosa. Begitu juga orang yang melampiaskan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, kepada istrinya yang sudah sah, ia melakukan hubungan suami istri, maka ia akan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar di Semeradu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah hadis yang mulia ini yang bisa kita petik ya, yang pertama adalah musara'atu sahabah radhiyallahu anhum wa tusabiqu minal amalis salih. Itu para sahabat ya, mereka bersegera dan berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh. Mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang ahlu dusur, yaitu orang memiliki harta yang banyak. Mereka tidak ada niat dengki sedikit pun. Akan tetapi para sahabat ini menginginkan agar Rasulullah ya membukakan kepada mereka pintu agar mereka itu bisa bekerja, memiliki pekerjaan ya, yang mampu mereka lakukan. Kemudian yang kedua, annas sahabah radhiyallahu anhum yasta'miluna amwalahum fima fihi al-khair fid dunya wal akhirah. Para sahabat ya mengorbankan harta mereka untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Faedah yang ketiga, annal a'mal al-badaniyah yustaraku fiha al-ghani wal fakir. Bahwa amalan-amalan badan ya itu bisa dilakukan oleh orang kaya maupun orang miskin. Seperti orang-orang salat, puasa ya. Semua orang ya bisa melakukannya, baik itu orang miskin, orang kaya ya. Bisa melakukannya. Yang keempat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fatahal fuqara abwaban minal khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukakan kepada orang fakir dari para sahabat ya pintu-pintu kebaikan ya. Walaupun para sahabat tidak mampu bersedekah dengan harta, akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ya. Kemudian yang kelima, yaitu boleh meminta ketetapan tentang berita, walaupun berita tersebut berasal dari orang yang jujur. Berdasarkan perkataan Nabi Muhammad SAW, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah salah seorang dari kami menepiskan syahwatnya dan mendapatkan pahala di dalamnya? Pada berikutnya, ya, anna ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-a'mal kullu shadaqah. Semua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dari amal-amalan saleh itu semuanya shadaqah. Maka janganlah kita jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik ya. Walaupun dengan tersenyum kepada saudara kita, jangan kita remehkan. Karena senyum itu sedekah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah." Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan ya. Walaupun hanya bertemu dengan saudara kita dengan tersenyum, dengan bermuka manis ya. Itu dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi taliq. Janganlah kalian sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun. Walaupun kalian bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Usahakan ketika bertemu sama saudara muslim kita sapa ya. Kita senyum kepada dia ya. Kemudian tips sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi hadis ke-25 yang berkenaan dengan kalimat-kalimat baik yang merupakan sedekah. Dan insya Allah masih akan kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran. Kita akan jeda sesaat mendengarkan tilawah Al-Quran dari Quran Surat An-Nazi'at. بسم الله الرحمن الرحيم

ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Kajian. Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Jazakumullahu khairan, Anda masih bersama kami dalam program acara Kajian Pagi. Di sesi yang kedua ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafidhullah Ta'ala dari bahasan Hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki hadis yang ke-25, pembahasan berkenaan dengan dzikir. Di sesi yang pertama tadi telah beliau jelaskan faedah demi faedah dari hadis yang mulia ini. Di sesi yang kedua ini akan kita dengarkan kembali faedah demi faedah berikutnya yang berkenaan dengan hadis yang ke-25 ini. Dan bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin berinteraktif ataupun ingin bertanya langsung kepada Ustadz, Anda dapat bergabung bersama kami di sesi tanya jawab nanti di 021-849-94343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tep, marilah kita dengarkan bersama kembali materi kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kepada Al-Ustadz Faliyatafaddal Mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara faedah dari hadis yang ke-25 bahwa semua amalan salih yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sedekah. Ya, salah satu contohnya ya bertasbih, bertakbir, bertahmid, tahlil. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam amar ma'ruf ya di sini terdapat dua syarat. Yang pertama adalah ayyakun al-amir aliman bi anna hadha ma'ruf. Di dalam amar ma'ruf ya, seorang itu harus memenuhi dua syarat. Hendaklah orang yang memerintahkan yang ma'ruf itu mengetahui bahwa yang diperintahkan itu betul-betul ma'ruf, betul-betul perbuatan yang baik ya. Kemudian yang kedua ayya'lam anna hadhal ma'mur qad tarakal ma'ruf. Ia betul-betul mengetahui bahwa yang diperintahkan itu meninggalkan yang ma'ruf. Kita perintahkan yang ma'ruf. Begitu juga dalam nahyu 'anil munkar juga ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah an ta'lam anna hadha munkar. Hendaklah kamu mengetahui bahwa itu betul-betul merupakan kemungkaran. Bidalil syar'i, sesuai dengan dalil syar'i. Syarat yang kedua adalah an ta'lam anna hadzal mukhatab qad waqa'a fil munkar. Engkau benar-benar mengetahui bahwa ya, seorang yang dilarang untuk melakukan kemungkaran itu benar-benar terjerumus dalam kemungkaran. Tapi di dalam amar ma'ruf nahi munkar ini, ya, seorang itu harus beramar ma'ruf dan nahi munkar dengan baik, ya, tidak boleh melampaui batas. Makanya dalam kaidah amar ma'ruf nahi munkar, kaidah amar ma'ruf nahi munkar, wa'mur bil 'urfi ma'rufan, wa'mur bil ma'rufi ma'rufan wa la tanha 'anil munkar munkaran. Hendaklah ya kamu itu memerintahkan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, ya. Kita memerintahkan yang baik dengan cara yang baik, dan janganlah mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Kita mencegah kemungkaran dengan yang baik pula. Ini diantara faedah, ya. Kemudian faedah berikutnya, anna sahabah radhiyallahu anhum la yatrukuna syai'an muskilan illa sa'alu anhu. Para sahabat, ya, tidak meninggalkan sedikit pun masalah kecuali ia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan mereka, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah salah seorang dari kami yang datang, ya, melampiaskan syahwatnya, itu terdapat pahala? Ya, sampai hal kecil pun mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada berikutnya, husnul ta'limi Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu yudrabal masal alladhi yaqtani'u bihi al-mukhatab, yaitu begitu baiknya metode pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencontohkan ucapannya lewat pertanyaan, sehingga yang diajak bicara merasa puas dan merasa tenang hatinya. Di antaranya sabda beliau ketika ditanya tentang menjual kurma basah dengan kurma kering, apakah berkurang ketika kering? Mereka menjawab iya, kemudian beliau melarang hal itu. Pada berikutnya adalah annal iktifa' bil halal anil haram yaj'alul halal qurbatan wa sadaqah. Itu mencukupkan dengan sesuatu yang halal dari yang haram, ya, yaj'alul halal, menjadikan yang halal itu sedekah. Sebagaimana sabda Nabi, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan engkau berjima, ya, itu merupakan sedekah. Sampai jima pun itu merupakan sedekah. Karena seorang melampiaskan syahwatnya pada sesuatu yang halal. Adapun seorang yang melampiaskan syahwatnya kepada sesuatu yang haram, maka itu berdosa, ya. Dosa besar. Bahkan dihukumi zina. Ini di antara faedah-faedah yang perlu kita ketahui, ya. Mudah-mudahan faedah ini, ya, bisa memberikan manfaat kepada kita agar kita lebih bersemangat lagi dalam beramal soleh, dan tidak mudah meremehkan amalan soleh. Ya. Walaupun kita tidak punya harta, kita masih bisa bersedekah. Ya. Karena sedekah itu bervariasi. Walaupun tidak bisa bersedekah dengan harta, kita masih bersedekah yang melalui amalan-amalan soleh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dengan zikir, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita penuhi waktu kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini, ya, menyebabkan kehidupan hati kita. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa zikir itu bagi hati adalah seperti air bagi ikan. Ya. Bagaimana keadaan ikan ketika berpisah dengan air? Ya. Jadi begitu juga kalau hati kita terpisah dengan zikir, bagaimana hati kita? Hati kita akan terasa gelisah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu menjadi tenang dan tenteram. Jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berzikir, penuhi dengan tasbih lisan kita, ya. Dengan tahlil, tahmid, takbir, ya. Selain itu, ya, zikir juga bisa, ya, menumbuhkan inabah. Inabah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ia memperbanyak kembali kepadanya dengan mengingat Allah, maka hal itu menyebabkannya senantiasa kembali dengan hatinya kepada Allah. Orang semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ia akan semakin berinabah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ya, zikir juga akan menjadi tanaman surga. Ketika di akhirat ia akan menjadi tanaman surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Jabir. Dari hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, maka akan ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. Bisa dilihat dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib yang dikarang oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib ini, ya, ada 70 faedah zikir. Ya. 70 faedah zikir. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah zikir itu bisa mengusir setan. Bisa menundukkan setan dan mengalahkan setan. Dan zikir itu bisa membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghilangkan kesedihan dari hati seseorang. Bisa mendatangkan kegembiraan dan kesenangan bagi hati seseorang. Seseorang yang tidak pernah zikir, hidupnya selalu ia lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang itu kehidupannya akan terasa sempit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, "fa innalahu ma'isatan dhanka." Maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Maka dari itu, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah zikir dimanapun kita berada. Ya. Dan berzikir kepada Allah, baik itu ketika kita susah maupun ketika kita senang. Karena orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika ia susah atau ketika ia senang, maka Allah akan mengingatnya ketika ia dalam keadaan susah. Ya, terkadang orang ya dalam keadaan senang ia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ia lupa terhadap pemberi rezeki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini yaitu orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah ia gunakan hidupnya itu untuk berleha-leha, bermaksiat kepada Allah. Ia melupakan segalanya. Adapun ketika ia susah baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kekurangan harta baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Tirmidzi ya. Ya, sebagaimana sahabat berkata, ta'arraf billah fir raha ya'rifka fi siddah. Kenalilah Allah ya, ketika kalian dalam keadaan senang ya. Dalam keadaan senang kita ingat kepada Allah. Ya'rifka fi siddah, niscaya Allah akan mengenalimu ketika kamu dalam keadaan susah. Tips sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafidhullah Ta'ala di sesi yang kedua ini. Dan kini saatnya kita mengajak sahabat Ismail Radio yang ingin berinteraktif ataupun ingin bertanya kepada Al-Ustaz, Anda dapat bergabung bersama kami di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, kita bacakan dari WhatsApp yang telah masuk Ustaz. Pertanyaan datang dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tua, sampai seberapa batasan mengingatkan anak yang sudah berumah tangga, yang sepertinya terus mengejar dunia, yang menurut saya sebagai orang tua sudah cukuplah harta yang dimiliki supaya waktunya lebih banyak lagi beribadah kepada Allah. Syukran jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita ingatkan ya anak kita ya, yang sudah berumah tangga misalnya, kalau ia lalai dan ia terus sibuk mengejar dunia, kita ingatkan tentang akhirat. Kita ingatkan bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Ya, seorang yang sibuk mengejar dunia sampai lupa dengan akhirat, apa sih yang ia cari? Ya. Padahal harta yang ia dapat itu hanyalah sementara. Hanya kesenangan khayali, yaitu kesenangan yang bersifat ya sementara. Sedangkan kesenangan yang harus kita kejar itu adalah kesenangan akhirat, kesenangan yang hakiki. Yeah. Tapi kenapa manusia masih banyak yang mengejar dunia? Yeah. Padahal sudah tahu bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yeah. Terus ingatkan anaknya, yeah, agar ia sadar. Yeah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu abqa. Akan tapi kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Kemudian, ya. Dunia yang kita kejar ini sifatnya sementara dan bahkan dunia ini adalah terasa hina sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada dalam dunia kecuali tiga perkara. Yang pertama zikrullah, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmunya. Ya, jadi pesan saya, ya, nasihat saya, Bapak selalu ingatkan dia tentang akhirat. Selalu ia ingatkan bahwa dunia itu hanya sementara. Agar anak Bapak ini sadar dan selalu ingat tentang akhirat. Wallahu'alam bishawab. Taip, demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Depok. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari 085266 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang diberi anugerah harta namun dia berpendapat saya cukup bersedekah dengan kalimat-kalimat thayyibah ataupun dengan zikir-zikir. Syukran jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, seseorang yang memiliki harta yang banyak, ya, ia, ya, seharusnya ia sedekahkan hartanya itu, ya. Ya, jangan ia habiskan untuk perkara yang sia-sia, untuk jalan kemaksiatan, ya. Karena sedekah itu, ya, bisa, ya, menolak bala, ya, bisa menolak bala. Kalau kita perbanyak sedekah, maka akan dihindarkan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedekah ini, ya, hukumnya tidak sampai wajib, ya, tapi hukumnya sunnah. Ya, kalau seorang yang kaya memiliki harta yang banyak, kalau ia ingin bersedekah lewat kalimat thayyibah, tidak masalah, ya, tidak masalah. Karena sedekah dengan anggota badan, ya, dengan melakukan amalan soleh, amalan badan, ini umum baik untuk orang kaya maupun orang yang miskin. Ya, tapi kalau ada niat untuk bersedekah, silakan bersedekah. Ya. Wallahu'alam bishawab. Taip, demikian jawaban yang diberikan kepada penanya. Semoga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilayangkan. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Namun sebelum kita akhiri, barangkali ada kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan. Tafadhal Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan sedikit dari kesimpulan hadis ini, ya, bahwa seseorang yang memiliki kelebihan harta, makanya ia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara bersyukur itu dengan bersedekah, ya, bersedekah kepada orang yang membutuhkan, ya, agar harta kita itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah jadi orang fakir, apa, orang pelit, ya, karena Allah tuh benci sekali sama orang pelit. Orang kaya ini banyak harta tapi ia pelit. Orang yang pelit itu akan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, as-sakhiyu, ya, qaribum min al-jannah. Orang yang dermawan itu dekat dari surga, dekat dari manusia. Begitu juga sebaliknya, orang yang pelit itu akan ba'id, ya, ba'id anil jannah wa qaribu minan nar, ya, ia akan jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala dan dekat dari neraka, ya. Jauhi apa sikap pelit ini, ya. Tidak boleh pelit kita. Punya harta kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, ya. Untuk apa kita tumpuk-tumpuk harta? Toh juga harta itu hanya sementara sifatnya. Itu diantara, ya, yang harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita pelit. Bersikap dermawanlah kepada orang yang butuh, lebih butuh daripada kita. Kemudian bagi orang yang tidak mampu untuk bersedekah dengan harta. Rasulullah memerintahkan agar kita bersedekah dengan amalan-amalan soleh. Ya, karena semua amalan soleh itu sedekah, yaitu sedekah. Cukup dengan tersenyum itu dihitung sedekah. Kita mengucapkan kalimat-kalimat baik itu sedekah. Ya. Jangan sampai ya seorang yang sudah tidak mampu bersedekah dengan harta, ya, ia meremehkan amalan-amalan soleh. Ya. Ia meremehkan, ia tidak mau berzikir, ia tidak mau beramal soleh yang lainnya, ia tidak mau bertasbih, bertakbir. Ya, ini akan termasuk orang yang sangat rugi di dunia dan di akhirat. Sudah tidak punya harta, ya, amalan sedikit. Dia merupakan orang yang merugi, serugi-ruginya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.